Jadi ada orang bersumpah menggunakan nama Allah untuk menghalangi dirinya melakukan kebaikan, melakukan ketakwaan, dan perbaikan di antara manusia. Ngomong-ngomong, masing-masing pernah kan ngelakuin ginian? Pernah nggak? Ingat-ingat dulu-dulu. Kalau sekarang kan waduh soleh-soleha banget lah. Gitu. Wah, calon surga semua. Itu kelihatan dari wajahnya soleh-soleha semua. Wajahnya ini tahajud semua malam-malam. Ini lihatnya sedekah tiap hari kalau kelihatan. Nggak pernah tinggalin sholat duha ya nggak? Ini orang pemaaf semua, suka silaturahim. Dibully pun dia memaafkan, luar biasa. Palingnya udah 15 juz semua lah yang di sini hafalannya. Lu kira gue tadi lagi muji apa? Dengan doain lah ya. Tapi ngomong-ngomong pernah ngelakuin ini gak dulu? Pernah? Jangan sok soleh dah. Ya kadang tanpa terasa kita sering melakukan satu kesalahan atas nama Allah. Jadi bahkan bersumpah, sumpah gue. Apa kira-kira sumpahnya? Bahkan sama ibunya sendiri, sumpah aku gak pernah mau nolongin mama ngegoreng ikan asin lagi gitu misalnya. Karena rupanya oleh mamanya bilang, kamu ini goreng apa sih? Kayak enak banget. Nah gitu, gosong. Akhirnya bersumpah gak mau nolongin mama lagi. Pernah gak kayak begitu? Enggak, karena soleha semua sih di sini orangnya. Tapi ada yang lebih parah kali sumpahnya dari itu ya. Baik, ini langsung saja. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia. Ya, memang ini berat nih tiga hal ini nih. Terus berbuat baik di tengah cacian. Ya, menjalankan ketakwaan di tengah tudingan. Apalagi ingin mempersatukan tapi kemudian dituduh. Ya, dituduh macam-macam. Ini sebetulnya lagi curhat nih pengalaman pribadi ini. Ya. Macam-macam lah tuduhannya. Jangan. Ya tetaplah menjadi orang yang senantiasa berbesar hati. Jadi urdhah. Urdhah di sini yaitu penghalang. Ya. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Mendengar semua sumpah-sumpahmu dan mengetahui semua niat-niatmu dan perbuatan-perbuatanmu. Tahu semuanya. Baik, sampai di sini. Kira-kira dari ayat ini apa hikmah yang bisa kita ambil kira-kira? Ayo, sekarang gantian. Saya enggak terlalu banyak bicara dulu, yang penting ayatnya sudah difahami ya. Sebab kalau saya perluas jadi bisa tambah luas, tapi kira-kira begitulah pemahaman ayat pada malam hari ini. Pertanyaannya ada berapa poin penting di ayat ini? Satu, larangan untuk bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang menghalangi kita berbuat baik. Ya. Poin kedua, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau dalam hadis Nabi disebutkan dalam riwayat Muslim, fi sahihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyukaffir an yaminhi walyaf'al alladhi huwa khair. Barang siapa bersumpah dengan satu sumpah kemudian melihat adanya kebaikan di balik sumpahnya itu. Artinya dia telah bersumpah untuk sesuatu yang baik. Maka hendaklah dia menggugurkan sumpah yang sebelumnya dengan melakukan yang lebih baik darinya. Paham? Tatapannya serius tapi kosong. Udah makan belum sih? Belum. Mau ditraktir? Cuma informasi doang, mau ditraktir apa enggak kan gitu. Jadi misalnya satu hari kita bersumpah. Jangan kita lalu aja lah gitu ya. Kamu bersumpah tidak akan pernah mau ngomong lagi sama burung beo kamu. Karena dikacangin gitu kan. Burung bukan burung beo, masih ada orang ngacangin kamu gitu kan, nyuekin gitu kan. Pokoknya gua gak mau WA dia lagi. Habis sombong banget sih. Udah 3 kali gua assalamualaikum, gak ditegur juga gitu kan. Biasanya orang kegeeran kayak begini kan gitu. Terus dia bersumpah tidak akan WA lagi, kecuali dia jawab dulu yang kemarin. Dia gak tahu apa siapa gue kan gitu. Susah nih orang-orang susah memang. Nah ketika melihat bahwa sebetulnya menyambung silaturahim itu baik, maka hendaklah menghapus sumpah yang kemarin itu dengan melakukan kebaikan yang lebih baik. Oke, astagfirullahaladzim, saya salah. Kenapa juga saya bersumpah? Boleh jadi teman saya kehilangan HP. Nah benar ternyata. Dan udah ganti nomor baru. Sementara pas ketemu, awas ya kalau ketemu. Ternyata benar no, temannya itu kehilangan nomornya dan kehilangan HP-nya sekalian. Udah ganti nomor baru. Kan malu kalau begitu kejadiannya. Tapi katakanlah tidak harus menunggu kejadian seperti itu. Sebaiknya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gugurkan sumpah jelek kamu atas nama Allah, gitu ya. Gugurkan sumpah atas nama Allah itu, ganti dengan yang lebih baik. Astagfirullah, kalau gitu gue mau ganti 7 kali gue assalamualaikum sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahasa Indonesia. Belum dijawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bahasa Arab. Terus lagi apa lagi? Assalamualaikum dalam teks Inggris lagi gitu. Dan gak boleh ada benci di hati. Sampai semua terbukti bahwa dia bukan seperti yang saya tuduhkan. Ya. Karena ini juga pernah terjadi pada Abu Bakar. Bahwa ada salah seorang dari keluarganya, dari kerabatnya yang ikut-ikutan menggosipkan Aisyah, putrinya. Tentang gosip yang terjadi pada Aisyah. Gara-gara itu, Allah kemudian menegur dan menurunkan ayat. Yang bunyinya, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَهُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ayat ini turun dalam kondisi Abu Bakar yang tidak sudah bersumpah enggak mau lagi memberikan santunan kepada karib kerabatnya itu. Ya memang kadang-kadang kita suka berlaku zalim terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang mengatasnamakan kebaikan. Padahal sebetulnya kita sedang menghalangi diri kita sendiri menjadi orang baik, menghalangi diri kita sendiri menjadi orang bertakwa, menghalangi diri kita sendiri untuk menjadi memperbaiki hubungan di antara orang yang sedang bersengketa. Atas nama sumpah dan menggunakan nama Allah ini tidak boleh. Ya. Wallahu sami'un alim. Oke. Kira-kira hikmah apa yang bisa Anda dapat dari ayat ini? Silakan tunjuk tangan, saya tunggu. dan saya akan sabar menunggu dan saya tidak akan bersumpah. Silakan, ada yang mau tunjuk tangan? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa ayat ini turun ketika Abu Bakar bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak membantu lagi seorang kerabat yang bernama Misbah karena turut menyiarkan kabar bohong yang mencemarkan nama baik Aisyah, putri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alullaha, janganlah kamu jadikan Allah, maksudnya sewaktu bersumpah dengan namanya, urdatan, sebagai sasaran atau penghalang, li'aimanikum, bagi sumpah-sumpahmu yang mendorong kamu, antabarru, untuk tidak berbuat baik, watattaku, dan bertakwa. Sumpah seperti itu tidak disukai, dan disunahkan untuk melanggarnya, lalu membayar kafarat. Berbeda halnya dengan sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk ketaatan. Saya bersumpah akan terus memaafkan dia sampai kapanpun, walau sudah terlalu dalam hati ini dilukai. Gitu. Siapa itu? Jangan sebut nama itu. Dia pengagumnya Khomeini. Watuslihu, serta mendamaikan. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Dia berkata, maksudnya janganlah kalian menjadikanku sebagai penghalang untuk kamu tidak berbuat baik, tetapi tebuslah sumpahmu itu dan lakukanlah kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi siapa yang pernah bersumpah kayak tadi, aku tidak akan mau nolongin mama lagi goreng ikan, nah, mulai hari ini langsung, bukan cuma gorengin, siapin semuanya. Ya. Pulang jangan mandi dulu, goreng ikan asin, kasih balado, campur kentang gitu ya. Kemudian simpen. Kalau tidur, si mama besok pagi angetin lagi. Gitu. Sebagai penggugur sumpah kemarin yang salah. Gitu ya. Jadi hikmah yang bisa diambil apa kira-kira dari ayat ini kalau menurut Anda? Kenapa? Ya, kayak Safitri gitulah. Safitri ini baik sekali dia itu. Walaupun pernah disakiti oleh seseorang. Pernah enggak? Baik. Bainan nas, di antara manusia. Maksud ayat ini adalah, janganlah sumpah yang sudah terlanjur kamu ucapkan itu menghalangimu untuk melakukan kebaikan yang disebutkan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi langgarlah dan bayarlah kafarah. Karena latar belakang turunnya ayat ini adalah keengganan mereka untuk melanggar sumpah. Memang ada orang-orang tertentu, untuk kesesatan dia bisa istiqomah. Ya. Untuk bisa sesat dia konsisten dan kesesatannya. Gitu. Misalnya para perokok ini kalau ditegur, dalilnya. Banyak sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat lain, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum. Oh, ini belum ini ya. Oke, la yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ Wahfadu aimanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi kamu tidak dihukum jika ada sebutan sumpah tapi maksudnya tidak bersumpah. Ya. Sumpah loh, sumpah. Sumpah apaan? Bilang demi Allah, bumi Allah, gitu. Hampir sama ya, padahal bilang bumi Allah tadi itu. Jadi Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Karena memang menjadi kebiasaan bangsa Arab itu sering bicara, wallah, la wallah, gitu. Jadi biasa itu dalam kehidupan apa sosial orang-orang Arab itu. Tapi ketika dibilang wallah, dia tidak bermaksud bersumpah untuk itu. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Nah, apa itu kafaratnya, dendanya? Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jadi standar makan kamu, keluargamu makan berapa kali sehari? Hah? 3 itu anak pertama, kalau anak ketiga berapa kali makan sehari? Anak saya 6 kali kadang-kadang. Jadi subur badannya gitu. Buka puasa langsung nasi lagi gitu. Maka memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Nah ini atau-atau ini sifatnya hierarkis. Jadi bukan pilihan. Dikasih yang mudah dulu. Memberi makan 10 orang atau memberi pakaian. Pilih mana? Kamu pernah bersumpah nih dulu. Ya, sekarang tahu ilmunya. Bayar. Mau ngasih makan atau beliin pakaian, shopping bareng? Hah? Tergantung budget yang sudah kau siapkan. So, kalau makannya di mall mahal juga kan? Nasi kotak aja ya. Nah, atau yang ketiga, membebaskan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang tiga di atas, yang pertama apa? Halo, apa dendanya bersumpah, melanggar sumpah? Memberi makan 10 orang miskin terus? Atau memberikan pakaian atau? Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang tiga di atas, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang pernah sumpah-sumpah nih, sumpah serapah. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. Makanya orang yang sering bersumpah itu jelek. Semakin sering sumpah semakin gak bisa dipegang omongannya. Udah beli ini aja bagus deh, pokoknya kalau kata gue pokoknya bagus, gue gak pernah bohong sih sama lu, percaya deh, believe me gitu. Swear, lama-lama wallah gitu. Gak enak ngomong sama orang kayak gini. Gitu ya. Biasanya juga viralkan huruf besar semua gitu. Ini orang kurang percaya diri sebetulnya. Kalau orang sudah percaya diri dengan narasinya walaupun gak perlu viralkan gitu. Itu kelihatan agak-agak bohong-bohong lah kalau pakai viralkan huruf besar semua itu. Ini A1, bukannya A4. Kertas kali ya. Nah, ini kafarat sumpah. Wallahu, dan Allah itu as-sami terhadap ucapan-ucapanmu, al-alim terhadap keadaan-keadaanmu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah secara marfu, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau bersumpah lalu melihat perkara lain lebih baik daripada engkau sumpahkan, maka bayarlah kafarat untuk sumpahmu dan kerjakan yang lebih baik. Misalnya gini, kan kamu punya teman nih, kamu ingin promosi, ada makanan enak dekat kantor atau makanan enak dekat sini, ternyata dihina sama dia. Apa sih ini? Kok kayak begini gitu. Misalnya Surabi. Ya. Surabi atau Serabi sih pengucapan. Boleh dong ikut orang Bandung Surabi gitu. Ini apa sih kayak begini? Dia bersumpah, demi Allah gue gak mau ajak dia lagi ke sini. Gue traktir, gak akan deh. Sakit gue gitu kan. Nah, ketika melihat ada yang lebih baik dan ingin menutupi sumpahmu yang kemarin, bawa dia ke situ lagi. Kalau perlu sekeluarga bawa semua gitu. Bayar dengan yang lebih baik. Kalau kemarin beliin cuma satu, sekarang minimal dua lah gitu. Jadi ini untuk menutup kafarah kalau pernah bersumpah menghalangi diri untuk berbuat baik. Jadi tidak masuk dalam kategori tadi yang kasih makan 10 orang itu. Ya. Yang dimaksud itu kalau ada sumpah-sumpah yang kamu langgar. Kalau yang ini memang salah sumpahnya. Ya. Misalnya kamu pernah bersumpah dulu. Apa sumpahnya? Dulu pernah sumpah enggak gitu? Untuk kebaikan tapi. Untuk melakukan kebaikan tapi kamu langgar sumpah itu. Misalnya, bersumpah nanti kalau jabatan gue naik atau gue diterima, gue akan puasa gitu ya. Senin Kemis selama setahun, dilanggar gitu. Ya, katakanlah masih aiman ya, belum nazar di sini. Masih aiman gitu ya. Kafaratu aimanikum tadi, itu kalau ada sumpah-sumpah seperti itu, kamu harus bayar itu. Makanya enggak boleh sering bersumpah. Jagalah sumpahmu. Jadi orang yang jarang bersumpah itu sekali bersumpah betul-betul dia pegang sumpahnya itu. Nah, itu nanti ada bab ayat selanjutnya. Baik, kalau gitu sedikit tadabur dari ayat ini. Tujuan dari semua ketentuan syariat itu bermuara pada kebajikan dan takwa. Tujuan dari semua ketentuan syariat itu bermuara pada kebajikan dan takwa. Islam memberikan jalan keluar manakala terjadi benturan antara dua kewajiban. Dalam kasus ini, benturan kewajiban menunaikan sumpah atas nama Allah dengan perintah berbuat baik dan takwa itu diberi solusi dengan kafarah atau tebusan terhadap sumpah, sehingga dua kewajiban tersebut sama-sama terlaksana. Hal ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut dulu ya, supaya lebih paham di ayat setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Ayat setelahnya 225. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kamu billagwi fi aymanukum, disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Jadi tidak kena hukum itu tadi pertanyaannya ya. Ada orang bersumpah tapi tidak bermaksud bersumpah. Jadi hanya sebatas perkataan biasa. Enggak kok, aku enggak bohong. Percaya deh. Demi Allah aku enggak bohong deh. Gitu. Tapi ini dia juga tidak maksud bersumpah. Ketika nanti ada miss dari perkataannya ini, ada barangkali terkesan bohong, tapi dia tidak berbohong. Karena memang ada yang kurang dari yang dia sudah promosikan itu. Ini biasa nih misalnya promosiin makanan, enak gak? Oh pasti enak kalau gue mau. Bener kan enak kan, padahal belum dicobain. Udah maksa-maksa suruh bilang enak gitu. Enggak, aku enggak bohong. Demi Allah aku enggak bohong gitu. Ternyata keasinan gitu kan. Nah, sumpah dia yang enggak berniat bohong tadi, akibat ada yang kurang sempurna dari yang dia promosikan, dia tidak termasuk sedang bersumpah. Sumpah seperti itu tidak dihitung. Ya. Jadi jangan juga terlalu kasar. Lu tadi sumpah lo, hati-hati lo. Diancam-ancam lagi. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Jadi yang mendapatkan ganjaran itu adalah yang sungguh-sungguh di dalam hatimu. Ini yang terkena hukum. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyantun. Halim. Baik. Kita lihat dulu sekilas ayatnya. Ini saya hapus dulu. Salah. Itu kan salah tutup. Yang mestinya dibuka ditutup, yang mestinya ditutup dibuka. Baik. Jadi ada berapa poin penting di sini? La yu'akhidhukumullah billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum sumpahmu yang tidak kamu niatkan untuk bersumpah. Poin kedua, walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, yang Allah jadikan hukum adalah apa yang kau sengaja di dalam hatimu. Jadi memang hakikat perbuatan itu ada di dalam hati. Poin ketiga, wallahu ghafurun halim. Allah maha pengampun, banyak mengampuni semua dosa, sekaligus al-halim. Itu tiga poin. Makanya hati-hati, jangan kebanyakan bersumpah, enggak bagus. Ya. Dan terbiasalah untuk komit. Komit terhadap yang sudah dikatakan, berjuanglah untuk memenuhi janji, walau harus mati resikonya. Siap? Siap apa? Hah? Penuhi janji, ya. Jangan kau yang mulai. Kau yang berjanji, aku yang dicari. Oh, ketawa di belakang pelan-pelan. Ya. La yu'akhidhukum, tidaklah menghukum kamu Allahu Allah billagwi, lantaran kesia-siaan dari tadi kita lagu-lagu terus. Memang lagu-lagu itu Lagu dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab nih sebetulnya. Lagun, perkataan sia-sia. Belagulu. Itu lain ya. Kalau bilang belagulu berarti dia sedang berlagu kan gitu. Menyanyikan lagu apa kira-kira gitu, bukan ya. Songong maksudnya ya. Fi aimanikum, dalam sumpah-sumpahmu. Maksudnya yang keluar dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah. Misalnya, la wallah, tidak demi Allah. Itu orang Arab biasa gitu. Atau, kala wallah, benar-benar demi Allah. Nah, pelanggaran terhadap ucapan sumpah tersebut tidak ada dosanya dan tidak wajib kafarah. Jadi, terutama teman-teman Afrika tuh bahasa Arabnya. Udah kalau wallahi, kan gitu deh. Nah, teman-teman Afrika itu kalau udah ketemu, "Bevalak, tayyibin." Terus, "Gimana kemarin pulang?" "Alhamdulillah udah menikah." "Wallahi." Nah, itu biasa. Jadi tapi dia ketika bilang wallah itu tidak bermaksud untuk bersumpah, itu hanya seloroh saja. Apa ketika dia takjub, ketika dia senang, kadang-kadang wallah gitu. Ketika misalnya orang Arab disampaikan berita gembira kepada dia, gitu ya, langsung dia wallah. Ajib gitu. Nah, ketika dibilang wallah bukan oh ini sumpah lagi nih Arab saat ini. Enggak begitu maksudnya. Sama kayak ada dulu saya diminta menjadi peserta aktif di sebuah diskusi antara neoliberalisme dengan neofundamentalisme gitu ya. Nah, ada neoliberalisme ini jalan ke Mesir lalu masuk ke diskotik. Anak liberal gitu. Ya, pura-pura penelitian emang doyan sebetulnya. Orang-orang Arab itu sering menistakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tuh kalau diskotik lagi joget, "Yallah, yallah, yallah," gitu-gitu. Dia pikir kalau orang Arab begitu tuh nyebut nama. Oh, tidak, dia bilang yes, oke, okay, gitu loh maksudnya. Yalla, yalla, yalla. Ya? Yalla itu artinya? Yalla, bisur'ah. Woi, cepetan. Gitu loh maksudnya. Gitu. Yalla, when Muhammad. Ini mana sih si Muhammad nih? Lama banget gitu loh. Yalla. Yalla. Yalla, gitu. Dulu saya menjadi peserta aktif, kebetulan saya baru mendarat. Ya diminta menjadi peserta aktif, saya ingatlah di sebuah universitas swasta. Saya duduk di depan pas pakai baju ini, baju koko gitu kan. Seperti Pak Bahtiar ini. Loh salah gue apa? Dia mengira bahwa lebih soleh karena pakai baju takwa gitu. Lebih bangga saya orang Indonesia pakai baju batik. Ini apa urusannya gitu. Ini simbolis, Islam simbolis semua. Saya pernah ke Kairo. Saya masuk sebuah diskotik. Di situ orang Arab menistakan agama. Waduh, ini kayaknya sombong di hadapan orang buluan penting juga nih. Iya, saya diem aja dulu. Orang baru duduk, apa salah gue kan gitu. Diberi kesempatan. Saya sebetulnya malas diskusi di sini. Makanya diundang seminar gitu malas. Tapi hari itu udah berhadapan. Ya bayar cash lah. Nah selesai pembicara semua peserta aktif. Saya bilang, saya tunjuk tangan duluan. Kaget dia. Dari semua peserta. Wah eng ini judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mendarat dari Brunei. Alhamdulillah dalam perjalanan bisnis ada teman saya kasih baju Brunei. Ini mahal, saya bilang. Pastinya lebih mahal dari baju batik yang tangan pendek murahan ini sebenarnya. Alhamdulillah saya pernah keliling dunia Timur Tengah. Anda baru ke Mesir doang ya. Saya pernah nyetir Mercy berdua dengan teman dari Dubai ke Abu Dhabi. Indah pemandangannya. Saya pikir Anda gak pernah nyetir lah ya. Gitu. Nah, ini fakta yang saya bicarain. Tapi ada yang menarik, alhamdulillah. Yang menarik adalah, selama saya keliling Timur Tengah, enggak kepikiran masuk diskotik kayak Anda ini. Ya tapi enggak apa-apalah. Buat orang seperti Anda yang memang berada di lingkungan yang stagnan secara pemikiran, perlu orang-orang kreatif seperti Anda. Karena orang-orang seperti Anda dan lingkungan Anda memang rada-rada jumut gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang keren lah. Gitu. Oh, marah-marah. Oh, moderator, moderator, ini sudah masalah pribadi. Saya diam aja. Kata moderator, lanjutkan. Bagus. Jadi menurut saya, Anda siapa namanya? Masih muda nih sebenarnya. Sebutkan. Diam aja, pura-pura diam. Ya udah gak apa-apa, gak usah sebut nama. Karena gak penting juga buat saya sebetulnya. Kayaknya Anda perlu belajar bahasa Arab lagi. Jadi kalau orang-orang bilang, yalah, yalah gitu ya. Seperti Anda melihat tari perut kemarin waktu di Kairo. Itu sebetulnya murahan. Ya. Bawa pasti pakai tip dia bawanya gitu kan. Ke tip keliling itu. Jadi orang Arab itu tidak bermaksud seperti itu. Yang dia maksud adalah yes, okay, alright gitu. Good apalah namanya. Oh gitu ya, iya. Jadi saran saya, belajar lagi bahasa Arabnya yang benar ya. Dan saya melihat diskusi ini kurang manfaat dan gak menambah ilmu buat saya dan bukan level saya. Saya langsung pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit gak lo kira-kira begitu? Gue pulang benar setelah itu. Itu teknik dalam sebuah pertarungan dialog. Ya. Tapi gak harus dicontoh. Memang butuh keahlian khusus di situ. Walakin, nah ya, coba kita lihat tadi sini terkait dengan ini semua. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud. Ia berkata, yang dimaksud adalah seseorang yang bersumpah atas sesuatu bahwa sesuatu itu demikian adanya, tetapi ternyata tidak. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Maksudnya, kamu bersumpah atas sesuatu padahal kamu mengetahuinya. Jadi gini, saya katakan tadi, misalnya, kamu ini saking senengnya, kemudian baru pulang lah ya, dari luar negeri. Gitu kan? Ini kejadian pribadi sebetulnya. Dulu saya masih kuliah kan kurang-kurang gaul lah gitu. Pulanglah saya ke Malaysia. Saya mau kasih oleh-oleh apa ya buat adik saya yang perempuan, buat ibu saya. Nah, jalanlah saya ke pasar di Malaysia itu, beli batik. Beli batik, setelah itu telepon. Alhamdulillah, aku sudah beliin batik. Ini bagus sekali pokoknya. Sumpah dia bagus banget gitu. Senanglah di rumah. Saya lihatlah batik-batik itu kan, saya tatap nih bagus-bagus lah. Model ini masih ya tingkat-tingkat pertama lah, cupu-cupu banget saat itu. Setelah lihat mereknya buatan Indonesia, dibuatan Indonesia, waduh. Udah bilang dari luar negeri, ternyata buatan Tanah Abang, gimana ceritanya. Mau dibalikin lagi susah, udah mahal lagi belinya. Udah tiga kali malu nih kalau dijelasin nih kayak gini. Udah robekin aja deh mereknya. Mudah-mudahan Allah maafkan gitu. Ya yang di rumah yang terima ya pura-pura seneng kali ya gitu. Sama dengan ini Tanah Abang barangkali. Bayangan dia kan motifnya motif Malaysia gitu kan. Sementara yang beli ini orang kurang gaul batik gitu. Ya malu-malu gitulah. Resik, bagus gak? Dia bilang, iya bagus. Ya saya ngeliat dia senyum aja walaupun itu senyum apa namanya ya. Senyum simpati biasa, ya puas lah. Walaupun mereknya gue udah copotin semua itu. Terus ditanya kok nggak ada mereknya? Oh iya, memang di sana nggak gitu. Setelah itu gue sumpah nggak mau beli di situ lagi. Sumpah lagi nih, tapi salah niatnya ya. Jadi selama kamu pernah bersumpah yang tidak bermaksud untuk berbohong. Karena mungkin mempromosikan sesuatu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Sumpah udah lu gak usah makan di sana, di rumah gue aja. Gue udah lapar nih. Gue gak tahan, gue makan dulu baru, jangan nanti telat keburu dingin ya, gue pokoknya enak deh, lu pasti suka. Pas sampai sono ternyata error gitu kan, maafin gue ya gitu. Oh enggak apa-apa kok, gue enak nih. Ini bukan asin, ini perlu nasi yang tawar gitu supaya. Mana ada nasi yang manis ya. Ya tapi ya baik-baiklah gitu. Jadi Allah tidak menghukumi atau memberi ganjaran kepada sumpah yang tidak dimaksudkan sungguh-sungguh untuk bersumpah. Walakin, akan tetapi, yu'akhidhukum, Allah menghukum kamu, bima kasabat, lantaran yang disengaja, qulubukum, oleh hatimu. Maksudnya, kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada namanya yaminul qamus. Ada yaminul qamus, artinya orang bersumpah memang dibalik sumpahnya tuh niatnya untuk bohong. Al yaminul qamus, nah ini yang kena dosa. Nah, adapun sumpah yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, maka itu tidak masalah. Walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu, dan Allah ghafurun al-ghafur, terhadap hal-hal yang tidak kamu sengaja. Halimun al-halim, sehingga sudi menangguhkan hukuman terhadap orang yang akan menjalaninya sampai dia bertobat. Baik, sampai di sini. Kita coba lanjut. Tadaburnya. Ila telah menjadi tradisi dan aturan yang berlaku pada pra-Islam. Setelah Islam datang, maka ia memodifikasinya agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nanti kita bicara ila. Ila tadi di awal, apa? Seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya untuk sekian lama, waktu tertentu, tetapi juga tidak ingin melepaskannya dengan tujuan untuk membahayakan si perempuan. Ini dilarang oleh Islam. Oke, ini sudah. Jadi ayat hari ini di ayat 200 berapa? 224 dan 225 sudah secara umum kita selesaikan. Nah, masuk ke ayat ila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Tarabbusu arba'ati ashhur. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ, kepada orang-orang yang mengila istrinya. Apa tadi ila? Ini dari laki-laki ke perempuan, ya. Dari laki-laki ke perempuan, khususnya yang sudah bersuami istri, ya. Jadi sudah punya hubungan suami, apa, ikatan suami istri, si suami bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya, gitu. Kalau zihar, lain lagi. Zihar itu tidak mau menggauli istri karena sudah menganggap istri sama dengan ibunya, sama dengan adiknya, sama dengan bagian dari keluarganya gitu, sehingga seakan-akan dia mahram. Itu zihar. Kalau ila, ya memang tujuannya untuk membahayakan, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tetapi juga tidak ingin dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Banyak gak laki-laki kayak gini? Enggak banyak sih, tapi ada lah ya. Ada kan? Ada. Ya, ini kasus, kasus. Jadi si istri ini ketus dan mungkin karena sakit hati, karena suaminya sering hilaf ditabok lepok gitu. Nah, si laki-laki ini manja juga zaman dia sama orang tuanya. Jadi padahal si laki-laki ini yang salah awalnya, tapi karena si perempuan juga mungkin pernah kursus ya Muay Thai di mana gitu kan. Tiba-tiba lepas aja pelepas gitu. Lepaslah, karena kan kadang-kadang, walaupun kadang mungkin maksud si perempuan bercanda atau apalah, kesel-kesel biasa, tapi pas kenanya kenceng gitu. Mungkin tangannya tebel kali ya. Nah, si cowok yang rada-rada gitulah dulu, mungkin anak mama kali ya, langsung mukanya tuh merah padam. Seumur hidup. Ayah saya tidak pernah pukul saya seperti ini. Ayah saya sendiri. Padahal dia pernah digaplokin sama tukang sampah mana gitu. Dia ambilnya posisi yang begini. Gitu. Ini terjadi nih. Akhirnya bersumpahlah dia untuk tidak mau menggauli istrinya. Ada itu. Lama-kelamaan konflik rumah tangga ini semakin meruncing. Istrinya juga bilang, ya sudah. Terserah kamu. Gitu, karena mungkin hari itu sakit hati juga. Nah, yang begini-gini nih, kalau gak cepat-cepat diselesaikan, setan masuk. Benar. Si suami rupanya sudah punya lirikan lain. Will. Lama-lama si perempuan pun dapat pil. Udah, tambah jauh lah keluarga ini. Gue bilang udah damai aja. Enggak, sakit hati gue. Ngerasa masih gitulah, masih kuat lah, maco lah, muda lah, mampu lah. Si istri juga udah kerja pula gitu, tapi enggak ngaji di sini, kamu jangan tiba-tiba, kok Ustaz tahu sih gitu ya. Lu tuh kadang-kadang kegeeran ya. Enggak, gue enggak kenal, enggak tahu masalah lu. Nah, panjanglah urusan. Karena sudah terlalu lama, mungkin hatinya juga sudah sama-sama beku. Lalu sudah maksiat ke tempat lain, ya sudah. Orang kalau hatinya sudah kotor, biasanya kepada yang halal tidak bangkit, kepada yang haram bangkit gairahnya. Panjang urusan. Cer! Anak nakal. Karena di rumah rupanya pisah ranjang. Enggak mau cerai, tapi juga enggak mau memaafkan. Saling sumpah serapah lagi. Terus sumpah lagi, nyerang lagi, sumpah lagi, nyerang lagi. Anak sering dengar ini di rumah. Padahal keduanya masih sama-sama ingin tetap di rumah demi menjaga anak. Dia tidak sadar ini lebih bahaya pada pada anak tiap hari kayak begitu. Ya, ini kasus pisah ranjang nih. Panjang akhirnya anaknya nakal. Saya bilang, udah ini tanda-tanda. Ya tapi anak gak bisa. Udah gak ada rasa deh, pokoknya mati rasa. Udah ya wadud, ya wadud, ya wadud. Minta sama Allah agar diperbaharui kembali rasa cinta itu, sayang itu. Mohon sama Allah. Tanggung jawab lu berat di akhirat. Enggak, hati ini udah gak bisa lagi, Ustaz. Lu gak bisa lagi apa punya gebetan baru sih? Dua-duanya, dia bilang gitu. Ya sudah. Ujungnya, mulailah anaknya merokok, naik lagi dari SD, SMP, mulai merokok. Minta beliin motor, kalau gak dibeliin motor ngancam-ngancam, ngamuk. Ditabokin anaknya sama bapaknya. Dia pikir selesai dengan tabok. Tambah ngelawan anaknya ke tambah besar. Akhirnya ngancam emaknya dibeliin motor sama emaknya, bapak suami marah. Gara-gara kamu didik anak kayak begini. Nah, karena si istri juga capek akhirnya. Anak ini anak bapaknya. Panjang. Ngegeng motor. Motor hilang. Padahal gak digadein narkoba. Udah, saya bilang, kalau anak sudah kena narkoba udah jadi orang lain. Jadi saya harus gimana, udah ketangkep polisi lagi. Tidak ada jalan kecuali kasih sayang harus berlipat-lipat di situ. Ya semua sudah terlambat. Anak sudah menjadi orang lain. Ini awalnya gara-gara gengsi. Untuk tidak saling memaafkan dan meminta maaf. Panjang urusan kau udah kayak begitu. Sampai ke akhirat nanti itu. Enggak cukup di dunia. Kalau sampai anaknya kemudian meninggal dalam keadaan sakau, das gitu, gara-gara broken home. Nah, ini sampai ke akhirat urusan orang tua kayak begini. Na'udzubillah min dzalik. Itu mulainya dari ila syariat Islam. Berisik kuy. Siapa tuh? Tegur. Kamu tegur. Kamu ke sana. Ulang berisik ulang. Sana, buka gorden itu. Ada orang? Siapa itu? Apa itu yang berisi apaan? Hah? Setel kajian. Jadi kepada orang-orang yang mengila istrinya di dalam Islam, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhurin, dikasih solusi. Diberi tangguh 4 bulan lamanya. Ada batas waktunya, okelah. Kamu perlu waktu. Kamu perlu rentang waktu untuk bisa mendinginkan suasana. Silakan. Diberi tangguh 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, fa'a, jadi fa'i, nanti saya enggak mau perluas, nanti ada fa'i, itu ada rampasan perang tanpa perang, ya. Fa'a fa'u, apabila dia kembali kepada posisi semula dan memaafkan istrinya atau dia menarik diri dari sumpahnya, fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi begini. Kadang melihat kesalahan pasangan itu kalau kita bersabar, ya. Di sini sebetulnya tidak mungkinlah kita namanya bersuami istri itu selalu pada posisi indah selalu enggak. Rumah tangga itu yang paling dinamis sekali. Kita bisa setiap saat itu tertawa, bahkan bisa setiap saat marah. Jadi berumah tangga itu, wah pokoknya sulit deh, lu enggak usah lah. Kalau memang. Baru digangguin itu gak mau, ah takut kan gitu. Ada jomblo karena mungkin capek kali tanyain, kapan kawin, kan gitu. Dia jawab, ya kalau lu bahagia terusin aja. Ada kan ditanyain sama temannya udah menikah, lu kapan kawin? Dia kesel kali tanyain, lu bahagia gak kawin, kan gitu. Wah ini jomblo kesel ini. Ya enggak mungkin lah. Kadang air mata itu tidak memilih di pipi mana dia harus mengalir. Dan terkadang air mata juga tak memilih tempat untuk jatuh. ya. Maka kalau ingin lebih detail nanti untuk menjadi ayah tangguh, hadirlah di majelis ayah besok hari Sabtu. Khusus untuk ayah dan calon ayah. Yang perempuan jangan hadir. Tapi boleh kirim paket calon suami suruh ke sini. Karena beruntunglah yang calon suaminya dikirim ke sini nanti itu. Gue yang garap. Bagaimana menjadi suami tangguh besok itu. Ya. Jadi yang punya suami dan masih baru-baru gitu, anterin kemari. Tapi syaratnya satu. Kamu boleh sampai sini, tapi kamu berada di luar pagar sana. Karena itu adalah malam untuk laki-laki besok sana. Not for ladies. Jadi silakan datang hari Sabtu besok, tanggal 17 Februari. Mudah-mudahan saya sehat-sehat saja. Saya akan berikan materi di majelis ayah. Ya. Masalah fathering, ya, dan saya akan membahas tentang hal-hal penting terkait dengan bagaimana menjadi orang tua atau khususnya menjadi ayah tangguh, tidak menjadi ayah yang putus asa, ya. Nah, yang di sini yang belum jadi ayah tapi siap menjadi calon ayah penting untuk ikut hari Sabtu besok, ya. Ini tadi dapat surat pengumuman sponsor. Lanjut, ya. Jadi sampai di mana tadi? Dinamika rumah tangga, ya. Jadi air mata itu tidak pernah memilih di pipi mana dia mengalir. Dan kadang juga tidak memilih waktu yang tepat untuk turun. Ada saat di mana ketika kita sudah tidak mampu menahan lagi dia kemudian mengalir. Begitulah hukum air mata. Kata Buya Hamka, jika air matamu terasa asin, memang begitulah dunia. Dengan semua dinamika yang terkadang menyisakan rasa pahit di perasaan. Tetapi seberat-berat dinamika kehidupan berumah tangga, lebih berat lagi sendirian. Ya mau ngomong sama siapa? Sama tembok. Masak-masak sendiri, cuci baju sendiri, ya ampun, seperti angka satu. Di dalam kotak kos-kosan, ih, perih rasanya. Kawin cepet. Kembali, jadi di ayat ini kira-kira inti pesannya apa? Ada berapa pesan pentingnya? Satu, kepada orang-orang yang pernah mengila istrinya, diberi kesempatan. Oke, 4 bulan setelah dia tahu ilmunya. Sekarang baru berapa bulan? Belum punya? Susah bicara. Orang-orang paling menyedihkan di dunia ini sebetulnya. Jadi kalau punya duit buat apa? Hah? Pulsa lagi, pulsa lagi, pulsa lagi. Orang tuh kalau udah menikah jadi muk satu, jadi sendok. Jadi jomblo tuh jadi apa? Tabung kredit habis lagi, tabung dibohongin habis lagi, tabung ditipu habis lagi gitu. Kawin cepat. Tuh kasihan tuh. Bulan Mei terus. Ya. Jadi bagi yang sudah pernah terlanjur mengila istrinya. Jadi kamu yang sudah tahu ilmu ini, bilang ya sama teman-teman yang punya persoalan ila, kadang dia enggak paham. Maksimal rentang waktumu dari Allah itu 4 bulan. Ya. 4 bulan, gak boleh lebih dari itu. Ketika kembali sebelum 4 bulan, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Tapi kalau lebih dari itu dan tidak mau segera kembali, maka azab akan menimpa dia dan keluarganya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Ini penyebab-penyebab ila di dalam rumah tangga kadang bukan semata-mata perkara seksual, tapi karena ada dinamika yang sangat banyak dan dinamis tadi, sehingga kadang-kadang membuat mati rasa, gitu ya. Walaupun kadang-kadang lebay juga sebetulnya, ya sudahlah. Tapi ada orang-orang yang terlalu perasaan begitu. Atau mungkin terlalu sakit gitu hatinya si laki-laki ini, bersumpah. Ya misalnya begini. Istri tertuduh selingkuh. Sementara si suami tidak punya bukti. Tapi mungkin karena sudah terlalu parno gitu sama pikirannya sendiri. Ya, dibawa tidur, dibawa kesel, setan pun kemudian masuk gara-gara dia tidurnya gak berdoa. Setan selalu biasanya menginspirasikan mimpi-mimpi yang memojokkan istrinya, lalu membenarkan mimpinya. Dan itu biasanya terjadi pada saat-saat akan bangun tidur sehingga marah terus. Pergi ke kantor, pergi tempat kerja. Terus marah sama istri. Istri juga yang merasa dituduh, kemudian ya udah lu nuduh kayak gue gitu, ya terserah. Memang gue begitu, jadi mau apa? Nah gitu, lepas. Padahal dia tidak melakukan itu, tapi karena si istri mungkin kesel, merasa terzalimi dengan cara-cara suami yang kasar, ini akibat komunikasi, panjang urusan. Jadi suami-suami ini sering membuat imajinasi yang serem-serem, lalu mengkomen imajinasinya sendiri. Saya ulangi bahasanya. Suami-suami ini seringkali membuat imajinasi-imajinasi yang serem-serem, yang horor di alam imajinasinya. Ya, berlebihan untuk membuktikan cintanya, meloncat dari helikopter gitu kan. Tapi jaraknya 1 meter gitu kan. Asli lebay banget gitu. Gak update ya. Saya juga katanya sih gak lihat. Gitu. Jadi begini. Seringkali membangun imajinasi yang horor di kepalanya sendiri. Lalu imajinasi itu dia komen sendiri. Komen dia komen lagi. Ini sering saya lihat di grup-grup WA tuh kayak begitu. Mujahid-mujahid gak jelas. Bahkan dibawa ke rapat. Dia membuat imajinasi. Imajinasi dikomen oleh dia sendiri. Kemudian dia sendiri yang kemudian nambahin lagi komennya. Ya. Ini sebenarnya kesian banget nih orang ini. Membangun imajinasi sendiri, terutama untuk orang yang sudah dibencinya. Sekarang saya lihat banyak orang yang pola kayak begitu. Komen imajinasi dia sendiri, padahal imajinasi itu bukan objek yang objektif. Bukan objek yang objektif. Jadi tidak sesuai realitanya. Sering. Akhirnya apa? Dia melihat pasangannya yang dia imajinasikan, imajinasi dia komen, komen dia serang lagi. Akhirnya mati rasa sama pasangannya sendiri. Padahal kalau dia kembalikan kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, apalagi suami. Suami itu kan seharusnya simpan materinya buat besok. Udah pas jam 10 itu. Hah? Oh iya ya, long weekend ya. Seharusnya suami-suami itu datang besok hari Sabtu. Dan calon-calon suami itu harusnya gosen ke sini. Kalau perlu go box gitu. Go wrap dalamnya, di wrapping sekalian. Biar gak kemana-mana tuh calon suami. Kalau perlu lu bikin salah satu syarat. Aku mau. Tapi hadiri majelis Sabtu malam bersama UBN. Supaya kamu bisa menjadi laki tangguh seperti dia. GR. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi begitu cara menjadi suami. Hadirlah. Sabtu malam itu. Begitu juga calon suami. Ya. Kirim ke sini semua. Ya, kalau saya omongin semua nanti habis materinya. Oh enggak habis, insya Allah. Jadi silakan datang dan ajak ya. Karib kerabat dan semua kakeknya di bawah sini. Oh kakek-kakek sekarang lain. Keren-keren kakek sekarang. Gitu. Saya juga dipanggil kakek sama sanak si Firman, kakek gitu. Pulang dari sini gue ngaca kakek ya ternyata. Saya udah banyak cucu di sini. Baik, dan satu lagi. Insya Allah tanggal 21 Februari besok saya di Surabaya bersama ACT melepas kapal kemanusiaan. Beras untuk Palestina. Ya. Rp15.000 per kilogram untuk kita kirim ke Gaza. Di sana tingkatnya bukan lagi, kalau miskin itu kan antara penghasilan sama pengeluaran habis. Kalau fakir, antara penghasilan sama pengeluaran gak seimbang, banyakan pengeluaran. Nah kalau sekarang afkorul fukoro, gak punya penghasilan, pengeluaran terus. Nah, ada sebuah program yang nanti akan kami buat, kita akan buat di sana perkebunan seluas 80 hektar untuk menanam zaitun, supaya ekonomi berputar dan keuntungannya kita berikan kepada afkorul fukoro. Tapi dalam jangka pendek, bekerja sama dengan ACT, Rp15.000 untuk 1 kilogram beras kita kirim nanti sebanyak 10.000 ton. Nah jadi silakan, ini ada tim Sunduk, kalau mau ikut memberikan sumbangan atau donasi, mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi jodohmu, bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu. Tapi kalau bayarnya 2 kilo, mudah-mudahan suaminya dimudahkan jalan ke sini. Kalau 3 kilo, mudah-mudahan suaminya benar-benar sampai di sini. Karena boleh jadi aku pamit dulu ya Ma, ternyata streaming. Dia cuma menghafalin berapa kata, nanti kalau ditanya, apa tadi dengar apa? Ini Ustadz ngomong kayak gini, padahal dia cuma 2 menit nontonnya. Kalau 4 kilo, mudah-mudahan dia nonton streaming sampai habis walaupun gak sampai. Kalau 5 kilo, mudah-mudahan sampai sini beneran dan faham. Kalau 10 kilo, mungkin berubah tambah sayang insya Allah. Kalau laki-laki malu lah di bawah 10 kilo. Jadi 150 ribu lah minimal gitu. Tidak. Jadi silakan ingin menyumbang beras untuk Palestina lewat kapal kemanusiaan Palestina 212, 21 Februari. Saya juga akan hadir dan dalam mungkin akan ada acara juga Tabligh Akbar nanti di sana di Surabaya. Mudah-mudahan bisa berjumpa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini Sunduk masih beredar. Hati-hati pulang ya, karena banyak orang gila. Terutama yang calon-calon ulama gitu ya. Dan jagain juga masjidnya, sering-sering sholat subuh ya. Ini saja 3 ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.